sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk yang ulangi. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Amin. Terima kasih ya. Saudara-saudara sekalian yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk melayani firman Tuhan pada pagi ini. Saya tidak menduga bahwa 2 tahun yang lalu ketika saya juga ada di sini, bahwa saya akan kembali dalam waktu yang relatif singkat. Tapi bagi saya dengan demikian, sungguh-sungguh merasa at home dan juga senang melihat perkembangan yang telah terjadi di lingkungan Gereja Reformasi Indonesia. Setelah saya berkunjung ke sini 2 tahun yang lalu, juga ada kesempatan untuk berkunjung ke Kalimantan bersama Pak Robby dan beberapa orang lain ya. Jadi dengan mata kepala sendiri bisa melihat apa yang dikerjakan oleh Yayasan Mika dan di sekolah di sana Makedonia. Sehingga jemaat saya di Australia juga ikut membantu dan mendukung sedikit sebagai tanda keterikatan dan tanda persaudaraan di dalam Kristus. Dan tentu dari gereja saya di Australia, saya juga sampaikan salam kepada saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, saya sudah lebih 40 tahun melayani Tuhan sebagai pendeta. Dan ada satu prinsip yang saya pegang yang amat sederhana, yang dalam bahasa Inggris bunyinya begini. Ministry is about people. Jadi semester lalu saya juga beri kuliah mengenai pelayanan pastoral. Dan ini hal yang pertama saya sampaikan pada para mahasiswa. Ministry is about people. Jadi pelayanan ini mengenai manusia. Tentu kita perlu organisasi, kita perlu tata gereja, kita perlu macam-macam. Tapi semuanya harus menjadi alat untuk melayani manusia yang perlu mendengarkan kabar gembira. Dan ini juga tujuan saya dan kehendak saya untuk menyampaikan firman Tuhan sehingga akan diterima sebagai kabar gembira. Dan oleh karena itu saya akan pusatkan perhatian pada ayat 16 dan 17 dari Roma 1. Karena ini merupakan inti dari Injil. Yaitu bahwa Tuhan telah menyatakan kebenarannya, keadilannya, dan menyelamatkan manusia. Jadi di dalam ayat 16 dikatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Dan tentu saya tekankan ini dalam rangka tema untuk bulan ini, yaitu gereja yang menginjili. Ya toh? Tahu untuk semua. Dan kemudian ada subtema untuk hari ini, berkat dan kesejahteraan orang Kristen. Tapi tema itu gereja yang menginjili. Ketika saya memikirkan ini pagi-pagi kemarin, apa yang harus saya sampaikan? Ada sesuatu yang muncul dalam pemikiran saya. Selama beberapa hari di Jakarta ini, istilah yang menonjol, yang sering saya dengar, ialah istilah macet. Tentu saya pernah mempelajari istilah ini. Macet saya tahu artinya. Tapi minggu ini saya sungguh-sungguh menghayati arti dari istilah itu. Mengalaminya. Tempoh hari dari Kemayoran sampai di sini, hampir 2,5 jam ya Pak Robi. Hampir 2,5 jam. Macet semua. Dan tentu dapat dimengerti juga. Wah, sekian banyak penduduk kendaraan bukan main ini. Dan daerah terbatas sehingga akhirnya tidak bisa kemana-mana. Nah, saya lihat tentu ada orang di dalam mobil itu yang pakai HP, malah ada yang punya juga ini komputer, dan yang lebih hebat lagi ada yang nonton DVD. Tapi sambil itu mereka tidak maju. Macet semua. Apakah ini bisa juga menjadi semacam perumpamaan mengenai gereja? Ini pertanyaan saja. Apakah gereja juga dapat dapat mengalami kemacetan dalam arti banyak kegiatan, organisasi hebat, musik di sini juga tadi hebat bukan main, bagus itu. Ada proyek ini, ada majalah ini, ada reformator, begitu banyak sarana yang ada pada gereja. But ministry is about people. Kalau gereja hanya memusatkan perhatian pada diri sendiri, organisasinya, dan sebagainya, maka bisa saja terjadi bahwa sebagai gereja kita macet, tidak maju, tidak kena pada sasaran, yaitu membawakan firman Tuhan ke dalam dunia ini. Kalau kita sungguh-sungguh ingin maju, menginjili saudara-saudara, kita harus mempunyai sikap yang ada pada Raja Daud ketika dia berkata demikian. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan apa? Merindukan gereja? Merindukan organisasi? Merindukan engkau, ya Tuhan. Itu. Jadi di dalam penginjilan juga, jangan terlalu singgung ya. Masalah agama, masalah gereja, dan sebagainya. Tetapi penginjilan itu sudah mengenai Tuhan dan apa yang telah dia berbuat. Nah, untuk Injil itu, Rasul Paulus mengorbankan segala sesuatu. Malah di dalam pasal 1, kalau Alkitab masih buka bisa dilihat ini, Rom 1. Katanya pada ayat pertama, bahwa dia dipanggil menjadi Rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Injil itu saudara-saudara berasal dari Tuhan. Bukan sesuatu yang dipikirkan Rasul Paulus atau para teolog. Ini dari Tuhan sendiri. Malah Injil sesuatu yang tidak baru. Dikatakan di sini bahwa Injil itu telah dijanjikannya sebelumnya dengan perantara nabi-nabinya dalam kitab suci. Jadi Injil itu sejak dahulu sudah ada. Tetapi pada waktu Rasul Paulus ini telah digenapi, dipenuhi di dalam diri Tuhan Yesus. Dan kemudian dia jelaskan mengenai anak itu, siapa dia. Ayat yang ketiga. Jadi Injil tentang anaknya. yang menurut daging diperanakan dari keturunan Daud, berarti dia manusia. Tetapi menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Jadi manusia dan Tuhan. Dan kebangkitan Tuhan Yesus, saudara-saudara, adalah sesuatu yang amat khusus, luar biasa. Tidak ada bandingan dimanapun juga. Ini merupakan bukti bahwa dia sungguh-sungguh Allah yang berkuasa. Dan dialah, saudara-saudara, inti pusat dari Injil. Dan seluruh surat Rom ini memuji nama Tuhan yang telah berkenan membenarkan umatnya melalui Tuhan Yesus Kristus. Nah, Paulus telah memberitakan Injil ini di seluruh laut tengah, bagian timur. Di mana-mana telah didirikan jemaat-jemaat. Tapi di dalam pasal 15 ada sesuatu yang saya anggap aneh. Paulus berkata, sekarang karena aku tidak lagi mempunyai tempat kerja di daerah ini. Katanya tidak ada lagi tempat bagi saya di daerah itu. Padahal saya yakin ada jutaan manusia yang belum mendengar Injil. Mengapa Paulus bilang tidak ada tempat bagi saya lagi? Karena dia anggap dengan berdirinya gereja, bahwa gereja ini akan memberitakan Injil. Karena gereja adalah lembaga yang menginjili. Jadi dia bersedia meninggalkan daerah itu, biarlah gereja yang meneruskan pelayanannya. Jadi apakah Rasul Paulus pensiun pada saat itu? Menjadi Paulus emeritus? Tidak, tidak. Dan justru hal itu dia tekankan di dalam pasal 1 yang dibacakan tadi. Malah dia melihat lebih jauh, dia melihat ke barat. Dan di dalam pasal 15 berkali-kali dia mengatakan, aku akan berangkat ke Spanyol. Dan waktu itu Spanyol itu ujung bumi. Karena setelah itu ada lautan yang belum diseberangi waktu itu. Jadi dia mempunyai hati, sikap, sifat misioner, mau menginjili orang yang belum pernah mendengar Injil itu. Dan mengapa dia ingin memberitakan Injil di Rom, katanya, agar mereka sebentar akan mengutus dia dan mendukung dia untuk sampai di Spanyol. Inilah sebabnya aku ingin memberitakan Injil kepada kamu yang diam di Roma, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah. Maaf, saudara-saudara, menurut saya bahasa Inggris lebih bagus dalam hal ini. Dikatakan, I am not ashamed of the gospel. Saya tidak malu akan Injil. Dan memang positif berarti saya sungguh-sungguh heran, kagum akan Injil ini. Bangga bahwa saya dapat melayani Injil itu. The gospel is powerful. The preaching of the gospel is powerful. Bagaimana mungkin, saudara-saudara? Memang dapat dikatakan pemberitaan Injil ini adalah kelanjutan perjuangan antara Tuhan dan Iblis. Iblis ingin merebut jiwa manusia. Tuhan hendak mau menyelamatkan mereka. Dan perjuangan itu tentu telah dimenang oleh Tuhan Yesus pada kayu salib. Tetapi perjuangan itu diteruskan melalui pemberitaan Injil. Melalui pemberitaan Injil maka Tuhan hendak menaklukkan musuh-musuhnya. Tuhan juga melalui pemberitaan Injil hendak menyambut setiap orang yang percaya kepadanya. That's the power, kekuatan Allah. Tapi mungkin ada di antara saudara-saudara yang bilang, ya tapi saya hanya dengar perkataan saja. Yang saya ucapkan kata-kata saja dan mudah-mudahan saudara bisa mengerti. Perkataan yang mungkin rohani, saleh, macam-macam. Tapi perkataan, apakah yang menjadi hasil pemberitaan itu? Apakah sebagai konsekuensi mendengarkan firman Tuhan, apakah ada perubahan di dalam sikap dan kehidupan kita? Apakah kita hidup lebih suci di hadapan Tuhan? Apakah lebih mengasihi satu sama lain? Paulus yakin, saudara-saudara, bahwa pemberitaan Injil yang tentu disertai kuasa Roh Kudus menghasilkan iman, pertumbuhan, kesucian, keutuhan, kesejatian, dan sebagainya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Dan di dalam kitab Rom ini berkali-kali dinyatakan kekuatan Allah. Di dalam saya sudah kutip tadi dari pasal 1 ayat 4 di mana melalui kebangkitan Tuhan Yesus dinyatakan sebagai anak Allah yang berkuasa. Kemudian di dalam pasal 1 juga yang tadi dibacakan, sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya nampak kepada pikiran dari karyanya. Jadi juga dunia ciptaannya memberi kesaksian tentang kekuatan Allah. Dan juga di dalam ayat 16 dikatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Karena Injil, saudara-saudara, menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tapi perlu saya tanya, menyelamatkan dari apa saja? What are we saved from? Jadi kita diselamatkan dari apa? Untuk ini harus kita membaca lebih lanjut di dalam Rom 1 ini. Pada umumnya kalau kita baca dari Rom 1 kita berhenti pada ayat yang ke-17 karena ini yang paling menyenangkan ya. Tapi kelanjutannya ayat 18 sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Saudara-saudara, ini menggambarkan dunia di luar Tuhan. Dan sebenarnya dapat saya katakan bahwa setiap orang di bawah murka Allah, Yahudi, Yunani, yang Moreel, yang kafir, siapapun juga, kita semua layak menerima murka Allah itu. Murka Allah waktu itu menjadi nyata dan saya yakin sampai sekarang. Jadi ayat 18 dan seterusnya menggambarkan dunia yang melawan Tuhan. Dan tidak menyembah Allah melainkan menyembah berhala. Malah menyembah binatang liar dan sebagainya. Jadi menyembah berhala. Karena itu murka Allah itu nyata dan sebenarnya setiap manusia di bawah murka Allah. Itu Paulus menggambarkan latar belakang keselamatan kita. Tentu maksud Tuhan itu untuk menyelamatkan manusia, untuk menyatakan anugerahnya. Tetapi saudara-saudara, bisa terjadi apabila orang tidak mau tahu tentang Tuhan, malah membenci dia, melawan dia, murka Allah itu nyata. Bagaimanakah menjadi nyata? Di manakah kita melihat murka Allah itu? Kalau ada banjir yang luar biasa hebatnya, apakah ini murka Allah? Kalau ada kapal yang terbakar, apakah itu murka Allah? Kalau ada kebakaran hutan, seperti 2 tahun yang lalu, ketika saya berdiri di sini 2 tahun yang lalu, dekat rumah saya ada kebakaran hutan yang luar biasa. Apakah ini murka Allah? Bisa saja, tapi belum tentu juga. Sesuatu apa yang terjadi apabila manusia menyembah berhala, tidak mau tahu tentang Tuhan? Apakah mereka tidak religius lagi? Tentu religius sekali. Tapi mereka menyembah berhala, sebagaimana dikatakan di ayat-ayat ini tadi. Bagaimanakah murka Allah menjadi nyata? Lihat saja ayat 24. Karena itu, karena manusia menyembah berhala, Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. 26. Karena itu, karena ada penyembahan berhala, maka Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan dan sebagainya. 28. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk. Ini sebenarnya sangat menakutkan. Bahwa Tuhan seolah lepas tangan. Ya biar saja mereka, kalau mereka mau menyembah berhala, silakan. Tapi ada konsekuensinya, tentu ada. Dan konsekuensinya di Rom 1 ini, saudara-saudara, maaf, dalam bidang homoseksualitas. Yang sekarang berkembang di mana-mana. Dan juga di dalam kehidupan kekeluargaan yang sudah tidak wajar lagi. Ini yang terjadi apabila Tuhan lepas tangan. Biar mereka itu yang tidak mau mengakui aku, biar mereka merasakan konsekuensi dari perbuatannya. Itu. Mungkin ada orang tua di sini yang juga pernah mengalami seorang anak tidak mau dengar, dia mau berbuat yang tidak baik itu, tidak mau dengar orang tuanya, akhirnya orang tua bilang, oke, silakan. Kalau you mau begitu, silakan. Dan sebentar, anak itu akan merasakan konsekuensi dari ketidaktaatannya. Seperti anak yang hilang juga ya. Dia mau hidup seenak-enaknya dan akhirnya dia toh kembali kepada bapaknya. Saudara-saudara, terlalu banyak orang juga di negara saya yang sudah tidak mau tahu tentang Tuhan. Hidup seenaknya saja. Kadang-kadang cara kehidupannya imoral. Tapi sementara itu anak-anak sehat semua, bisnis itu berkembang pesat. Kehidupan keluarga, ya rupanya beres semua. Dan mereka bilang, saya tidak memerlukan Tuhan. Tuhan is okay. He's okay. Saya malah sangat diberkati. Atau apakah mereka salah? Jadi yang mereka pikir adalah anugerah Tuhan justru merupakan murkanya karena Tuhan telah lepas tangan. Bagaimanapun juga saudara-saudara, murka Allah yang nyata itu belum merupakan penghukuman yang terakhir, yang final itu. Tuhan tetap memanggil manusia untuk bertobat dan menerima anugerahnya. Pasal yang ketiga menjelaskan bahwa Yesus telah dikorbankan menjadi pengganti kita. Ayat 24. Itulah inti dari Injil, saudara-saudara. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dan ayat 25, Kristus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Saudara-saudara, itulah Injil, kabar baik, kabar gembira. Tapi kalau pada waktu itu kekuatan Allah menjadi nyata, bagaimana sekarang? Apakah kuasa kekuatan Allah melalui pemberitaan Injil tetap menjadi kenyataan? Memang pada hari Pentakosta, ketika Petrus menyampaikan firman dan dia mengatakan bahwa kamu menyalibkan Tuhan Yesus dan yang disalibkan telah menjadi Tuhan dan Kristus, mereka terkejut. Mereka bilang, wah, apa yang harus kita lakukan? Petrus jawab, bertobatlah. Dan 3.000 orang yang bertobat. Saudara-saudara, itulah kekuatan Tuhan yang tetap bekerja aktif di dalam kehidupan manusia. Dan pasti saudara-saudara semua tahu cerita mengenai ini yang menyusun lagu Amazing Grace, How Sweet the Sound, John Newton. Orang yang kehidupannya sangat jelek. Dia terlibat di dalam perbudakan orang kulit hitam dibawa dari Afrika ke Amerika dan sebagainya. Jelek sekali dan juga tidak mau tahu tentang Tuhan. Dia menolak. Tapi pada suatu saat dia ada di tengah laut, ada angin dan ombak yang besar dan ada bahaya kapal ini dengan semua awaknya akan tenggelam. Dan dia berseru pada Tuhan. Dan ini permulaan dari pertobatannya. Dan kemudian seumur hidup, John Newton menjadi pemberita Injil. Karena telah merasakan sangat besar anugerah-Mu. Dan dia hendak menyampaikan anugerah itu, menyalurkannya kepada orang lain. Saudara-saudara, itulah kekuatan Injil. Dan saya pasti, saudara-saudara juga, kenal orang yang melalui pemberitaan Injil telah menyerahkan diri kepada Tuhan. Dan ingat juga, mereka misalnya, sudah beberapa kali juga selama tahun belakangan ini di dalam jemaat saya ada orang yang meninggal. Dan kalau bertanya pada mereka, bagaimana hati saudara atau bagaimana apa yang merupakan ini comfort di dalam menghadapi keadaan ini. Dan ada yang berkata bahwa Injil itulah memberi kekuatan dan penghiburan kepada saya. Saudara-saudara, itulah kekuatan Allah yang sedang bekerja dan nyata di tengah-tengah kita. Dan saya yakin kalau saya bertanya pada siapapun, apa yang telah Tuhan perbuat di dalam kehidupan saudara, pasti saudara juga dapat memberi kesaksian. Dan saudara, kesaksian itu yang paling berharga, yang paling penting di dalam penginjilan. Jadi kalau kita diajak untuk menginjili, jangan berpikir bahwa harus mendirikan panitia ini dan itu dan mencari dana yang luar biasa banyaknya. Penginjilan yang paling efektif yaitu apabila seseorang memberi kesaksian pada teman, inilah yang telah Tuhan perbuat terhadap saya. Dan tidak satu orang pun bisa membantah itu. Tidak ada yang akan marah. I will tell you what the Lord has done for me. Ini sebenarnya kutipan dari Mazmur ya. Let me tell you what the Lord has done for me. Dan ini saya anjurkan setiap orang juga di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kegiatan sehari-hari. Kalau ada kesempatan, manfaatkannya dengan baik. Sehingga menjadi suatu gereja di mana warga semua menginjili. Ini sudah mulai menurun sekali. Tapi ada satu hal yang masih perlu saya sampaikan. Mengapa Injil adalah kekuatan Allah? Why is the gospel the power of God? Ayat yang ke-17. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada imam. Di dalamnya nyata kebenaran atau bahasa Inggrisnya righteousness of God. Apakah artinya? Martin Luther yang bergumul lama dengan ayat ini, dia sangat merasa takut ketika membaca ayat ini. Dia berpikir bahwa yang dimaksudkan bahwa Tuhan menuntut bahwa kita hidup benar, adil 100%, kalau tidak, maaf, surga tertutup bagimu. Pernah Martin Luther bilang, oh dia tulis, this verse made me sick. Kalau saya baca ini sebenarnya mau muntah. Karena dia begitu takut. Tapi kemudian dia mempelajari firman Tuhan bertahun-tahun lamanya. Dan akhirnya dia mengerti bahwa yang dimaksudkan yaitu kebenaran atau righteousness yang Tuhan berikan oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran ini diberi sebagai anugerah kepada setiap orang yang percaya. Dan kemudian Martin Luther mengatakan bahwa ayat ini menjadi pintu surga. Pintu surga. Dan memang begitu. Righteousness of God merupakan kesetiaan Tuhan terhadap anak-anaknya yang telah berontak, yang telah keras kepala, berbuat yang tidak layak. Tetapi Tuhan membenarkan mereka oleh karena Kristus. Anak yang hilang di dalam perumpamaan itu, kehidupannya kurang baik. Hidup demi sendiri, kesenangan sendiri. Menjauhkan diri dari orang tua. Ketika ia bertobat, maka dia disambut dengan gembira. Apakah dia anak, sungguh anak dari ayahnya? Dia baru kembali dari memelihara babi. Jadi pasti juga bau tidak begitu enak dia. Tapi disambut dengan gembira. Jadi kadang-kadang ada orang Kristen yang juga bilang, wah saya berbuat ini dan itu, saya ragu-ragu apakah Tuhan hendak menerima saya. Orang bau babi, kurang baik kehidupannya. Tapi saya justru inilah Injil, inilah kabar baik. Bahwa siapapun yang percaya kepada Tuhan, biarpun latar belakangnya kurang baik, tingkah laku kurang baik, diterima sebagai anak. Jadi kalau ada yang ragu-ragu di sini atau gelisah, percayalah bahwa inilah Injil yang adalah kekuatan Allah. Ada. Sekarang ada 0-0. Ini skor dari sepak bola barangkali. Tapi gini, saya mau ringkaskan demikian supaya saudara melihat betapa logis, konsisten dan konsekuen firman Tuhan ini. Why is Paul eager to preach the gospel? Because I'm not ashamed of it. Why is he not ashamed of the gospel? Because it is the power of God unto salvation. Why is the gospel the power of God unto salvation? Because in it the righteousness of God is revealed. And how can this blessing of righteousness become mine through faith? Nah, ini rangkaian pemikiran saudara-saudara yang harus saudara terima dan coba juga untuk mengerti. Mengapa Paulus sungguh-sungguh ingin menyampaikan berita Injil kepada jemaat di Roma? Karena aku tidak malu akan Injil, katanya. Mengapa dia tidak malu? Karena inilah kekuatan Allah demi keselamatan manusia. Mengapa Injil itu kekuatan Allah demi keselamatan? Karena di dalamnya telah nyata kebenaran atau keadilan Tuhan. Dan bagaimana kebenaran righteousness itu dapat saya terima? Dikatakan melalui iman itu saja. Dan kalau saudara-saudara telah memperoleh berkat Tuhan, dan saya yakin sudah beroleh, ya toh? Ya. Jadi sebaiknya berkat itu disalurkan. Jadi jadilah saluran berkat. Itu gereja yang menginjili, itu maksudnya. Jadi saya akan akhiri dengan satu pertanyaan saja. Dalam bahasa Inggris, untuk saudara pikirkan. Jadi setelah saya berusaha menguraikan kira-kira Rom 1 ini dan isinya. Are you passionate about the gospel? Tahu istilahnya passionate? Ya. Sungguh-sungguh. Ingin hidup berdasarkan Injil dan juga memberitakannya. Are you secara pribadi dan juga sebagai umat, sebagai jemaat, sungguh-sungguh passionate about the gospel? Mari kita berdoa.